ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala menjelaskan berpindah ke bab berikutnya, bab yang ke-34. Halaman 147 dari buku panduan. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Kata beliau, bab dari keimanan kepada Allah, termasuk keimanan kepada Allah, as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Maksud dari penulis rahimahullahu ta'ala di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa, jadi hubungannya dengan kitab Tauhid, penulis dengan bab ini beliau ingin menerangkan tentang kewajiban sabar terhadap takdir Allah. Kewajiban sabar terhadap takdir Allah dan haramnya murka atau marah terhadap ketentuan Allah. Iya. Baik. Jadi ini dua hal ya, kewajiban sabar terhadap takdir dan larangan dari kebalikannya, marah dari atau murka, tidak terima dari ketentuan Allah. Sebab sabar terhadap takdir Allah itu bagian dari kesempurnaan tauhid, sebagaimana dia tidak terima dari ketentuan Allah itu mengurangi kesempurnaan, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Iya, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Baik. Jadi kata beliau, babun minal imani billah, bab dari keimanan kepada Allah. Al-iman secara bahasa adalah al-iqrar, adalah penetapan. Iya, adalah penetapan. Dan secara istilah, nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Yazidu wa yanqus. Iman itu secara istilah adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati dan amalan dengan anggota tubuh. Amalan dengan anggota tubuh. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Itu yang disebut dengan iman. Baik. Minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Kesabaran as-sabr secara bahasa al-habs wal kaf. Menahan. Iya. Jadi katakan fulan kutila sabran, si fulan terbunuh dalam keadaan sabran, dalam keadaan bersabar. Artinya si fulan ini terbunuh dalam keadaan dia ditahan dan sedang dikurung. Itu maknanya kalau disebut di dalam sebagian biografi sahabat, misalnya sahabat ini kutila sabran, artinya dia bukan terbunuh di medan peperangan, tapi terbunuh di mana? Di dalam tahanan, dalam kurungan. Sebab as-sabr itu secara bahasa adalah al-habs wal kaf, menahan atau mengurung. Iya. Baik, karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarkan dirimu bersama orang yang beribadah kepada Rabb-nya. Maksudnya mereka di situ, jangan kemana-mana. Ya. Baik. Dan sabar ini punya banyak keutamaan ya, banyak kebaikannya. Nah, itu di sini dimasukkan oleh penulis penjelasan tentang kewajiban sabar dan keutamaannya. Nah, memang keutamaannya banyak. Di Sahih Muslim itu dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sabru dhiya." Sabar itu adalah dhiya. Dhiya itu cahaya ya, biasanya dipakai untuk matahari. Di dalam hadits Abu Said, riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr." Tidaklah seorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "As-sabru minal iman bi manzilati ar-ra's minal jasad." Kesabaran itu kalau dilihat kedudukannya dari keimanan, itu seperti kedudukan kepala dari jasad. Seperti kedudukan kepala dari jasad. Karena itu Ali mengangkat suaranya dan beliau berkata, "Ma innahu la imana liman la sabra lahu." Ketahuilah bahwa tidak ada keimanan bagi orang yang tidak ada kesabarannya. Ya, sabar ini disebut lebih dari 90 tempat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kalau sabar itu bisa masuk dalam bentuk menahan jiwa, dia tidak berkeluh kesah, menahan lisan, tidak mengeluh, tidak marah, menahan anggota tubuh ya, untuk tidak memukul badannya, menyobek-nyobek pakaiannya, dan semisal dengan itu. Dan sabar dibagi oleh para ulama menjadi berapa? Menjadi tiga ya. Mau dibagi tiga boleh, mau dibagi dua juga boleh, sama saya. Ya. Yang pertama ada namanya sabar di dalam ketaatan. As-sabru ala ma amarallahu bihi. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, as-sabru amma nahallahu anhu. Sabar terhadap apa yang Allah larang. Sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, as-sabaru ala ma qaddarallahu minal masaib. Dan sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah takdirkan dari musibah. Iya. Ini kalau mau dibagi sabar menjadi tiga. Ada yang membagi sabar menjadi dua. Mereka katakan sabar terbagi dua. Ada sabar terhadap al-hukum asy-syar'i dan ada sabar dalam al-hukum al-kauni. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Hukum di situ ada dua, ada hukum kauni dan ada hukum apa? Syar'i. Hukum syar'i terbagi dua. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan hukum kauni itu maksudnya bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibahasakan dua, tiga, enggak ada masalah. Hakikat dan maknanya apa? Maknanya sama. Baik. Dan sabar ini adalah wajib menurut kesepakatan ulama. Jadi yang berkata ya, pada perkara yang diperintah bersabar, ya, kita wajib bersabar di situ. Jadi yang berkata ini kan cuma disunnahkan, dianjurkan. Kesabaran itu ada batasnya. Ya. Nah, pada hal yang diperintah bersabar itu dia wajib untuk bersabar. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan lima dalil di dalam bab ini. Dalil yang pertama, wa qauluhu taala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Iya. Qala al-Qama, berkata al-Qama, huwa ar-rajulu tusibuhul musiba fa ya'lamu annaha min indillah fa yarda wa yusallim. Al-Qama berkata, ya, al-Qama menafsirkan ya dari ayat itu. Iya. Bahwa itu adalah siapa Al-Qamah? Al-Qamah bin Qais ya. Al-Qamah bin Qais Al-Kufi rahimahullah. Jadi kalau dia dari perawi dari tabi'in dan riwayatnya guru-gurunya di Kufah seperti misalnya Ibnu Mas'ud, maka itu Al-Qamah bin Qais. Tapi kalau misalnya dia guru-gurunya di Madinah, itu Al-Qamah bin Abi Waqqas, seperti Al-Qamah yang meriwayatkan hadits innamal a'malu binniyat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Baik. Jadi kata Al-Qamah bin Qais rahimahullah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Itu adalah seorang lelaki yang ditimpa oleh musibah. Lalu dia meyakini bahwa hal tersebut berasal dari sisi Allah. Maka dia pun ridha dan berserah diri. Iya. Dan berserah diri. Baik. Jadi ini ayat dikatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Awal ayatnya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Apa artinya dengan izin Allah? Apa artinya dengan izin Allah? Artinya dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah, qadariyah. Jelas ya? Itu saya sering ingatkan ya, ada beberapa kalimat dalam Al-Qur'an itu terbagi dua, menjadi kauni dan apa? Syar'i. Kauni dan syar'i. Iya. Sebelum izin ini tadi saya terangkan apa lagi yang terbagi kauni dan syar'i? Hah? Apa tadi saya sebutkan? Hukum. Ada hukum kauni dan ada hukum syar'i. Ini sekarang izin. Ada izin kauni dan ada izin syar'i. Ada irada, irada kauni, ada irada syar'iyah. Ada qada, ada qada kauni, ada qada syar'i. Ada apa namanya? Iha. Iha kauni dan ada iha syar'i. Ya. Itu ada sekitar 14 kalimat. 14 atau 12 kalimat ya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid ke-8 dari Majmu'ul Fatawa. Jilid ke-8 itu khusus di pembahasan takdir di Majmu'ul Fatawa. Dan disebutkan juga oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di kitabnya Syifaul Alil. Nah, jadi pembagian-pembagian seperti ini kadang berlalu ya. Perlu dicatat aja. Penuntut ilmu itu harus detail di pembagian-pembagian. Ya kalau di majelis itu banyak yang dicatat, kalau di majelis banyak yang dicatat, seorang penuntut ilmu itu dia fokus mencatat 4 hal. Yang pertama dia catat definisi. Definisi itu menyingkap hakikat. Iya. Terus yang kedua dia mencatat kawaid, kaidah-kaidahnya di dalam pembahasan. Apa kaidah di situ? Iya. Kemudian yang ketiga dia mencatat tentang hukumnya, hukum-hukum di dalam permasalahan. Kemudian yang keempat dia mencatat apa namanya at-taqasim, pembagian-pembagiannya. Iya. Al-khauf terbagi tiga, al-mahabbah terbagi empat. Ini kan sudah kita bahas, itu pembagian-pembagian namanya, itu penting. At-taqasim jangan diluputkan. Jadi kalau di majelis banyak dibicarakan, ada yang kita fokus, yang kita catat itu apa. Kemudian berikutnya yang dicatat itu, dan ini juga penting, namanya al-furuq. perbedaan-perbedaan, perbedaan antara ini dan itu. Jelas ya? Perbedaan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Itu namanya cara dia mendobat ilmu. Jadi kalau lewat di pembahasan ilmu manapun, itu selalu dia perhatikan tumpuan di dalam hal yang dicatat. Baik. Jadi dengan izinnya, maksudnya dengan takdirnya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah ke hatinya. Jadi kalau dia beriman kepada Allah, kalau penafsiran Al-Qamah dia beriman kepada Allah, dia kena musibah, maka dia tahu, dia imani musibah ini datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Ah, itu iman namanya. Yahdi qalba, maka Allah beri hidayah ke hatinya, dia pun ridha dengan hal tersebut. Itu hidayah masuk. Dia ridha dan menerima. Allah beri hidayah ke hatinya. Baik. Dan ini ayat dibawakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan bahwa kesabaran itu, kesabaran terhadap takdir Allah adalah hal yang diperintah. Adalah hal yang diperintah. Iya. Karena di sini dijadikan sabarnya seorang hamba terhadap musibah itu sebagai bagian dari keimanan, hal yang menghasilkan hidayah. Dianggap sebagai keimanan menghasilkan apa? Hidayah. Nah, ini menunjukkan bahwa hal yang seperti ini adalah perkara yang diperintah. Pada perkara yang diperintah. Iya. Dan di kelanjutan ayat dikatakan wallahu bikulli syai'in alim, di akhir ayatnya di surat Tawabun, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu tambih ya, peringatan bahwa apa yang keluar dari atau apa yang terjadi pada hamba tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam liputan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini mewajibkan kita bersabar. Dan hendaknya kita rida terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, athar dari Al-Qamah ini, athar dari Al-Qamah itu dibawakan oleh Ibnu Jarir dan diriwayatkan juga oleh siapa? Ibnu Abi Hatim. Iya, dan ini penafsiran terhadap ayat. Penafsiran terhadap ayat dengan lazimnya. Iya. Karena keimanan kan dikatakan wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Ya, dari keimanan yang kuat lazimnya dia seperti itu. Dia sabar dan tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terdapat di dalam ayat bahwa terdapat dalam ayat dalil bahwa amalan itu masuk dalam penamaan iman. Masuk dalam penamaan iman. Iya, dan terdapat bahwa kesabaran itu adalah sebab hidayah untuk hati. Sebab hidayah untuk hati. Dan terdapat tentang besarnya keutamaan sabar. Salah satunya di sini membawa hidayah. Iya. Dan banyak lagi hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan sabar tersebut. Ya. Nanti kata tidak ada keutamaan kecuali hadith Nabi, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabar. Dan tidaklah seorang itu diberi dengan sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Dikata tidak ada dalil tentang keutamaan sabar selain daripada hadith ini, cukuplah itu sebagai apa? Keutamaan. Baik, kemudian beliau bawakan dalil yang kedua di sini, yaitu hadith Abu Hurairah. Kata beliau fi sahihi muslimin, di dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, isnatani fin nasi huma bihim kufrun At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara pada manusia yang merupakan perkara kekufuran bagi mereka. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, dan yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Iya, meratapi mayit. Baik, jadi ini hadit yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dikatakan di sini itsnatani fin nasi, ada dua di tengah manusia, huma maksudnya keduanya, bihim kufrun, dengan dua hal ini, dengan dua sifat ini, maka itu adalah kekafiran yang berada di tengah mereka. Maksudnya itu dari amalannya orang-orang kafir, dari amalannya orang-orang kafir. Nah, di sini kufrun datang dalam bentuk nakirah, datang dalam bentuk nakirah. Iya, maka kekafirannya di situ terkait dengan amali, terkait dengan amalannya, bukan terkait dengan keyakinan. Jelas ya? Itu dibedakan di dalam nas-nas. Dan itu kaidah tetap disebutkan oleh banyak ulama kita. Iya. Jadi dibedakan kalau ada di dalam nas disebutkan al-kufru dan disebutkan kufrun. Kalau tidak ada alif lamnya, maka itu menunjukkan kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Seperti alahad alladhi bainana wa bainahum wal kufur, hal yang membedakan antara kami dan orang-orang kafir serta kekafiran, pakai al-kufur di situ. As-salah adalah solat. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan solat kekafiran mengeluarkan dari keislaman. Sebab di situ pakai apa? Pakai alif lam. Tapi kalau misalnya itu hadith Muslim ya dari Jabir. Kalau misalnya hadith Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kufrun, kekafiran. Kekafiran apa di sini? Keluar dari Islam? Tidak, sebab di sini pakai dia nakirah, tidak memakai alif lam. Jelas ya? Begitu kaidahnya. Sama dengan di sini. Nah, di sini dikatakan huma bihim kufrun, dengannya dihitung kufur. Maka kufur di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Ini namanya kufrun apa? Duna kufrin. Kekafiran di bawah kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Ini dari pembagian-pembagian ya, yang seorang penuntut ilmu kalau dia belajar dia tahu pembagian ini dalam kekafiran. Baik. Jadi itu dibedakan ya antara dua hal. Jadi kalau di dalam hadis tadi laisa bainal abad wa bainal kufri wasyirk dalam sebuah riwayat ya illa tarkus shalah, tidak ada antara seorang hamba dan antara al-kufur wasyirk kecuali meninggalkan salat. Itu kafiran apa itu? Itu mengeluarkan dari keislaman. Baik. Dan ini kaidah ya berjalan. Disebutkan oleh Syekhul Islam kaidah ini di Iktiba Siratal Mustaqim. Jadi berjalan di lisan para ulama kita. Diterangkan oleh Ibnu Qasim di Hasyiah Kitab Tauhid. Guru kami Syekh Shalal Fauzan di banyak kesempatan menjelaskan ini. Iya, termasuk di syarah beliau terhadap masalah ini di Ihanatul Mustafid. Dan juga Syekh Ibn Utsaimin di Al-Qaulul Mufid, Syekh Shalih Al-Syekh di kitabnya Tamhid, dan banyak lagi dari para ulama ketika menerangkan hal-hal ini, mereka terangkan yaitu sebagai kaidah. Nah, itu seorang penuntut ilmu, dia berjalan di atas kaidah-kaidah. Nah, itu pentingnya seorang mengenal kaidah-kaidah di dalam membedakan, ya, sehingga tidak jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan. Ya, kalau dia hanya seperti hadits ini datang dalam bentuk misalnya lafadznya ada dua di tengah seorang hamba, itu adalah kekufuran. Nah, ini kan datang bimbab al-wa'id, ancaman. Kalau hadits yang seperti ini di pada saat dinasihat di khutbah Jumat, atau nasihat kepada orang umum, atau penuntut ilmu tidak usah merinci kafiran apa yang dimaksud. Dia sebut saja kafir, selesai. Sebab yang dimaksudkan untuk membuat orang takut, jangan sampai mendekati hal tersebut. Jelas ya? Jadi harus dipahami posisi-posisi menjelaskan itu di mana. Kayak bagaimana cara menerangkannya. Iya. Baik. Dan ini dari hal yang penting ya untuk diterangkan. Setiap orang itu dia masuk menjelaskan pada kadar yang tepat untuk manusia. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala, beliau tidak suka menyampaikan hadith-hadith tentang sebagian sifat di tengah orang awam, nanti mereka salah paham, tidak mengerti pembahasannya. Pada sebagian sifat yang mungkin mereka tidak pernah dengar, ketika mendengarkannya ada banyak pertanyaan tentang hal tersebut. Ya, jadi subhanallah, dari Taraif ya, saya pernah diceritakan oleh salah seorang masyayikh dari Yaman, Syekh Ahmad Syamlan hafizahullah. Beliau pernah ke Mesir rihlah dakwah. Dan waktu itu beliau diajak oleh salah seorang syekh di Mesir. Ya. Untuk syekhnya sudah tua. Namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna. Ya, bukan Hasan Al-Banna ya. Kalau itu mah sudah meninggal, menyimpang. Pendiri Ikhwanul Muslimin. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna. Iya. Maka beliau ini keluar dakwah bersama syekhnya. Syekh sudah tua. Di waktu itu di bulan Ramadan, ke Syekh Ahmad Syamlan berbicara ke manusia secara umum tentang keutamaan-keutamaan ibadah, ya, membaca Al-Quran, sholat malam dan seterusnya. Dia sebutkan riwayat-riwayat sebagian as-salaf, ada yang khatam dalam sehari dan semalam, dia khatam sekali, ada yang khatam dua kali, ada yang dalam satu bulan khatam 60 kali. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kamu jangan ceritakan yang seperti itu kepada orang-orang, nanti mereka putus asa. Siapa yang bisa khatam seperti itu? Ya. Jadi itu sudut pandang kadang dilihat oleh seorang alim. Sebab dasar kaidahnya tidak boleh membuat orang putus asa dari rahmat Allah, dan boleh membuat orang bergampangan di dalam dosa dan maksiat. Itu kaidah umum memang. Jadi kalau orang berpijak di atas kaidah-kaidah itu akan mudah dia kontrol dari pembicaranya. Ya. Jadi walaupun dia tetap jelaskan hal tersebut, ya mesti dia datangkan hal-hal supaya ini kaidah, supaya ini perkara tetap terjaga dengan baik. Bukan dilarang ya secara umum menyampaikan. Ya, sebab para ulama sampaikan, tapi cara menyampaikannya itu yang perlu dirapikan. Baik. Jadi katakan di sini itsnatani fin nasi huma bihim kufrun. Yang pertama ta'nu fin nasab. Yang pertama mencela nasab. Jadi mencela nasab artinya menjelaskan aib mereka. Ya. Masuk di dalam ta'an fin nasab itu kalau dia katakan si fulan ini bukan dari keturunan si fulan, yaitu namanya celaan, atau dia ini bukan dari bani fulan, bukan dari bani fulan. Ya, Seperti di masa sekarang ini, saking banyaknya orang yang mengaku-ngaku keluarga Nabi, ya, sampai sebagian orang ada yang kadang berkata, tidak benar itu kalau ada orang yang bergelar Habib terus dia keluarga Nabi, itu dusta. Ini ucapan keliru ya. Ahli sunnah tidak berbicara seperti itu. Itu namanya mencela nasab orang. Tidak boleh kita mencela nasab orang, kecuali dengan apa? Kalau ada bukti benar itu, dia nisbat, dia hanya ngaku-ngaku, dia buktikan secara nasab. Tapi sepanjang dia ada nisbahnya, tidak boleh kita mencela nasab orang. Jelas ya dalam hal tersebut. Ini kaidah at-ta'n fin nasab. Ini dari kabair, dari dosa besar. Di sini diancam ya. Baik. Kemudian dikatakan wan-niyahatu 'alal mayyit. An-niyah artinya mengangkat suara. Mengangkat suara dengan menyebutkan kehidupan si mayit ini, bahwa si mayit ini ketika dia hidup dia begini begini begini, nah, dia meratap meraung-raung di atas hal tersebut. Nah, itu namanya niyah. Jadi kalau dia mengangkat suaranya, dia menghitung kebaikannya si mayit, atau menghitung keutamaan dia, atau dia mengangkat suaranya dengan kesedihannya meratapinya, ya ini semuanya dilarang karena ini bentuk dari dia murka terhadap ketentuan Allah, tidak senang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertentangan dengan sabar. Bertentangan dengan sabar. Baik. Jadi di dalam apa namanya riwayat ini, hadis yang kedua ini, atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini, sisi pendalilan beliau di sini adalah kalimat di pembahasan waniyahatu alal mayyit. Ini niyah al mayyit ini di pembahasan tidak menerima apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini terdapat larangan meratap an-niyah, sebab itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya, dan terdapat dalil wajibnya bersabar ketika kena musibah. Dan kembali saya tegaskan bahwa kufur di sini, kufur sifatnya apa? Mengeluarkan dari keislaman atau tidak? Tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jadi yang dipetik dari hadis yang pertama, haramnya niyah, meratapi, meraun-raun terhadap orang yang meninggal. Dan ini dari amalan orang-orang, amalan kekufuran dan dari dosa besar. Yang kedua terdapat kewajiban bersabar. Iya. Terdapat kewajiban bersabar. Dan yang ketiga terdapat bahwa di antara kekafiran ada bentuk kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan keempat terdapat haramnya mencela pada nasab seseorang.